Mas Bajol. Apa sih? Aku iki lho, pengen pentol. Lah, aku lho ya pengen nak. Pentol apa? Pentol apa mbak? Pentol sing enek ndoke loro. Lah, aku pengen kuwi. Gak bahaya ta? Ya enggak lah. Gelem apa ora? Bahaya. Si jedang. Si jedang purun apa ora? Kita jawaban ayo. Nyok wis. Nyok. Dintekne ndak apa-apa. Oh gak apa-apa ya. Wis, gak apa-apa lo Zin. Apa ya, si jedang ya. Cak Bajol. Dalam. Pentolnya di WN aku sih ikhlas lo ya. Nyok. Eh? Pojokku mateng telung bulan, bendino ngiler jarine ngidam. Sak njaluk iku tu keturutan, iki nyidam opo kesempatan. Simbol keping.